sampai di kitab bab apa? Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun unzila al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Bab al-Qur'an diturunkan di atas 7 dialek. Barakallahu fikum. Ahruf di sini maksudnya dialek. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيله ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqra'ani Jibril. Jibril membacakan kepadaku Al-Qur'an ala harfin dengan satu dialek. Yani dialek Al-Qur'an yakni orang-orang Quraisy, bahasa orang Quraisy. Faraja'tu. Falam azal astazidhu. Maka aku senantiasa yani memintanya, mengulang-ulangi meminta. Falam azal astaziduhu, dan terus-terus aku minta ditambah. Wa yaziduni hatta intah ila 7 ahruf. Dan terus dia atau Jibril menambah sampai pada 7 dialek. Barakallahu bikum. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sa'id ibn Ufair qala haddathani Al-Layth qala haddathani Uqayl an ibn Shihab qala haddathani Urwah ibn Zubair anna al-Miswar ibn Makhramah wa Abdurrahman ibn Abdul Qari haddathahu annahuma sami'a Umar bin Khattab yaqul. Mendengar Umar bin Khattab berkata, sami'tu Hisham bin Hakim yaqra'u surat Al-Furqan. Berkata Umar bin Khattab, aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan. Di hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasul masih hidup. Fastama'tu liqira'atihi fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsirah. Lam yaqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendengarkan ucapannya. Fa huwa yaqra'u ala hurufin katsirah. Ternyata dia membaca di atas huruf yang banyak. Barakallahu fikum. Ini Hisham bin Hakim Ibnu Hizam, Ibnu Hizam Al-Asdi. Barakallahu bikum. Aku mendengar bacaannya tidak seperti yang dibacakan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu usawiruhu bis-shalah. Fakuntu usawiruhu bis-shalah. Baik. Usawiruhu artinya hampir saja aku melompatinya. Barakallahu fiikum. Karena tidak tahan. Kok bagaimana bisa dia membaca Al-Quran tidak seperti apa yang dibacakan kepadaku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fakittu usawiruhu fis shalah. Fatasabbartu hatta sallama. Maka aku pun menyabarkan diri sampai selesai dia salat, memberi salam. Fa falabbabtuhu biridaihi faqultu man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra'u. Maka aku pun membalut dia, melilit dia dengan kainnya sendiri. Dan aku mengatakan kepadanya, siapa gerangan yang membacakan kepada engkau surah ini yang aku dengar engkau membacanya? Qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hisham mengatakan, Hisham al-Hakim, aku dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah aku dengar dari beliau. Faqultu kadzabta. Jadi Umar mengatakan kau dusta. Jadi ini sesuai dengan pengetahuan Umar bahwa yang dibaca oleh Umar yaitulah yang betul. Sementara Hisham bin Hakim ini memang masuk Islam belakangan, nanti setelah Fathu Makkah. Nanti Fathu Makkah baru masuk Islam dia. Sementara Umar tentunya sudah hebat dalam barakallahu fikum bacaannya, lahjahnya. Engkau dusta. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi maqra'ta. Sungguh Rasulullah telah membacakan kepadaku surah Al-Furqan ini tidak seperti apa yang engkau baca. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pergi membawa Hisham bin Hakim barakallahu fi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inni sami'tu hadha yaqra'u bi suratil Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Ya Rasulullah, aku mendengar orang ini, yakni Hisham, dia membaca surat Al-Furqan tidak sesuai dengan bahasa yang engkau bacakan kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilhu. Rasulullah tidak menyalahkan Umar barakallahu fik. Ya, karena sesuai dengan pengetahuannya, arsilhu, lepaskan dia. Iqra ya Hisham. Baca wahai Hisham apa yang engkau baca. Faqara alaihi al-Qur'an allati sami'tuhu yaqra. Maka Hisham bin Hakim pun membaca suratul Furqan sesuai dengan apa yang aku dengar tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika unzilat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula Al-Qur'an diturunkan. Summa qara. Iqra ya Umar. Bacalah engkau wahai Umar dari surah Al-Furqan. Faqara'tu lil qira'ati allati aqra'ani. Maka aku pun membaca suratul Furqan sesuai dengan apa yang aku dengar dulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah kadzalika unzilat. Demikian pula Al-Qur'an diturunkan. Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan di atas 7 bahasa, 7 dialek. Faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah yang mudah bagi kalian. Karena dialek ini baca, karena memang di awal-awal Islam sesegera mungkin mereka harus membaca barakallahu fikum Al-Qur'an. Beda setelah barakallahu fikum Islam ini meluas dan orang yang mau membacanya tentunya lebih mudah. Barakallahu fikum, ketika mulai dia membacanya, dia sudah membacanya sesuai dengan lahjahnya orang-orang Quraisy. Qira'ah Hafs an 'Asim. Barakallahu fikum. Oleh karena itu para sahabat ketika melihat kekhawatiran semakin nampak dengan munculnya perselisihan antara satu dengan yang lain, ya karena mereka membacanya dengan berbagai macam bacaan, kemudian mereka saling menyalah-nyalahkan. Barakallahu fikum, seandainya saja tidak terjadi itu, yakni tidak saling menyalahkan, memungkinkan untuk tetap seperti itu. Tapi kondisinya barakallahu fikum sudah terjadi sampai menyalah-nyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum, sehingga para sahabat mengusahakan, mengupayakan untuk meminimalisir kondisi ini yang mengkhawatirkan, sehingga disalin ulang mushaf yang sudah ditulis di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian disebar di seluruh penjuru negeri kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan selebihnya yang apa yang ada dalam catatan-catatan yang ada pada lembaran kulit atau tulang atau pelepah korma atau batu, itu diperintahkan untuk dihapus. Barakallahu alaikum. Barang siapa yang mau menulis, dia menulis sesuai dengan apa yang ada dalam mushaf al-imam. Barakallahu alaikum. Di sini kata Al-Habib rahimahullahu taala, faqra'u ma tayassara minhu ay min al-munazzal wa fi isharat ila al-hikmati bi at-ta'addud al-madhkur. Di sini ada isyarat hikmah dengan berbilangnya jumlah qira'ah ketika orang membaca Al-Qur'an, wa annahu litaysiri 'ala al-qari'. Baik. Ini untuk mudahkan orang-orang untuk membacanya pada saat itu. Wahada yuqawi qawla man qala al-muradu bil ahrufi ta'diyatul ma'na bil lafdil murad walau kana min lughatin wahidah. Karena lughat Hisham bil lisan Quraisy wa kadzalika Umar. Barakallahu fikum. Al-muradu bil ahrufi ta'diyatul ma'na bil lafd. Disesuaikannya, ditunaikannya bacaan itu dengan makna. Barakallahu fikum. Bil lafdil murad walau kana min lughatin wahidah, walaupun dari bahasa yang satu. Karena sekarang satu benda memiliki dua nama, atau satu kata kerja memiliki dua nama, li anna lughata Hisham bil lisani Quraisy wa kadzalika Umar. Wa ma'a dzalika faqad ikhtalafat qira'atuhuma. Barakallahu fikum. Di sini banyak sekali wa'id sesungguhnya. Barakallahu fikum. Di sini wa yumkinu jam'u bainal qawlain bi ay yakuna al murad bil ahrufi taghayyuril alfaz ma'a ittifaqil ma'na ma'a ihsa'in hisari dzalika bi sab'ati lughat bi sab'i lughat. Yani cara membacanya memang agak berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Taghayyur al-lafaz, terkadang juga lafaznya agak berbeda. Bersamaan dengan maknanya tetap sama. Barakallahu fikum. Dan tetap mereka membacanya dalam lingkungan satu tujuh dialek tersebut. Di sini disebutkan oleh Al-Habib rahimahullahu taala, perbedaan-perbedaan itu barakallahu fikum, di sini al-awwal ma tataghayyara harakatuhu wa la yazulu ma'nahu wa la suratuhu. Jadi yang berubah adalah harakatnya dan maknanya tidak berubah. Jadi tulisannya juga barakallahu fikum tetap sama. Tapi cara bacanya yang berbeda. Mislu wala yudarra katibun wala syahid. Binasbir ra'i wa rafiha. Bisa dibaca wala yudarra, bisa juga wala yudarru. Barakallahu bikum. Wasani ma yataghayyaru bitaghayyuril fi'li mislu ba'da. Ba'da bainas. Mislu. Ba'da bain asfarina Allahumma ba'id. Ba'id ini ba'id bain asfarina, dengan kata-kata wa ba'id bain asfarina. Barakallahu fikum. Ba'id dengan ba'id. Ini sudah ada perubahan, perubahan tulisan. Karena memang dulu tidak ada harakat. Tulisan Al-Quran tidak ada harakat nanti belakangan. Barakallahu fikum. Tapi bacaannya mereka, mereka sangat paham. Waqalu Rabbana ba'id, yang ma'ruf kita baca wa Allahumma barid, Allahumma waqalu Allahumma ba'id baina asfarina. Ada juga yang membaca ba'id baina asfarina bisigati talab wal fi'il madhi. Asfar yang ketiga, ma yataghayyaru binuqat ba'dil hurufi al-muhmalah mitlu thumma nanshuruha birra wazzai thumma nunshizuha barakallahu thumma nunshiruha dengan thumma nunshizuha. Ini perbedaan masalah titik. Barakallahu fikum. Arabi yang keempat, ma yataghayyaru bi ibdali harfin qaribin min makhrajil akhar, yakni pergantian huruf yang makhrajnya mirip-mirip seperti talhim mandud fi qira'ati ala tal'in mandud, talhin dengan tal'in, perbedaan ini. Barakallahu fikum. Insyaallah kalau ada di antara kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ini, alhamdulillah. Baik, karena juga ada orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika fadlullah yutihi man yasha, memiliki kemampuan untuk membeda-bedakan qiraah ini, qiraah ini, qiraah ini, dan dia hafal semuanya. Barakallahu fikum. Dia hafal semuanya, dia hafal Quran dan dia juga hafal qiraah ini. Baik. Dan para ulama kita mengatakan kalau kita membaca Al-Quran dengan bacaan tertentu, maka itu terus yang dibaca, jangan dicampur-campur. Paham? Barakallahu fikum. Baik. Tal'in, talhin mandud. Ada yang membacanya juga dengan tal'in, dengan ain. Baik. Sehingga terjadi perbedaan. Al-khamis yang kelima, ma yataghayyaru at-taqdim wa at-ta'khir mithlu waja'a sakratul maut bil haqq. Ada didahulukan dan diakhirkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, waja'a sakratul maut bil haqq fi qira'ati Abi Bakar As-Siddiq wa Talha ibn Mansur ibn Musarrif wa Zain wa Zain al-Abidin waja'a sakratul haqq bil maut. Bacaan yang lain, waja'a sakratul haqq bil maut. Ya ma'ruf oleh kita, waja'at sakratul maut bil haqq. Ini perbedaan, perbedaan seperti ini. La ba'as. Barakallahu fikum. As-sadis yang keenam, ma yataghayyaru bi ziyadatin aw nuqsan. Perbedaan dengan tambahan atau pengurangan. Kama takana fi tafsiri an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Darda, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wal dzakari wal unsa. Barakallahu fikum. Ada tambahan. Hadza bi an-nuqsan. Barakallahu fikum. Ada yang menguranginya, ada yang menambahnya. Ada tambahan wa dzakari wal unsa. Dikira yang lainnya tidak ada itu. Wa amma fi aziyadati fakana fakama taqaddama fi tafsiri tabbat yada Abi Lahab fi hadits Ibnu Abbas wa andir ashiratakal aqrabin. Wahandir asyaratul akrabin warah takamin humul mukhlisin. Ini perbedaan, ada tambahan, ada pengurangan. Ma'adagayyaru biibdalin biibdali kalimatin bi kalimatin turadikuha mislu al-ihnil manfush. Yani perbedaan kalimat, perbedaan kata yang artinya sama. Barakallahu fikum. Cuman katanya yang berbeda. Seperti al-ihnil manfush fi qira'ati Ibnu Mas'ud wa Sa'id bin Jubair kasufil manfush. Ihn dengan as-suf sama artinya. Barakallahu fikum. Wa hadha wajhun hasan lakin istab'adahu Qasim Ibn Thabit fi dalail. Barakallahu fikum. طيب قال رحمه الله تعالى باب تأليف القرآن. طيب باب تأليف القرآن باب pengumpulan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ayat-ayat dikumpulkan dalam satu surah, kemudian surah-surah disusun sebagaimana yang ma'ruf. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Hisham ibn Yusuf anna ibn Jurayj akhbarahum qala wa akhbarani Yusuf ibn Hamahak qala inni inda Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha idh ja'aha Iraqiyun فقال أي الكفن خير. Berkata Aisyah ummul mukminin ja'aha iraqiyun, ketika datang seorang laki-laki dari Irak dan mengatakan ayul kafani khair, kain kafan yang mana yang paling bagus. Barakallahu fikum. Qalat waihaka wa ma yadurruk. Qala ya ummul mukminin arini mushafaki. Ini kata Al-Hafidz rahimahullah taala, boleh jadi orang Irak ini mendengar hadis Samurah yang marfu, ilbasu min thiyabikumul bayad wa kafinu fiha mawtakum fa innaha atharu wa athyab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Jadi pakaian yang paling bagus yakni yang berwarna putih. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain warna putih inilah jenazah-jenazah kalian. Fa innaha atharu wa athyab, karena kain putih ini lebih bagus dan lebih suci. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini orang Iraki ini ayul kafani khair. Kata Aisyah, wai hakoma ya duruk. Yani kain warna apapun, kalau memang tidak ada warna putih silakan pakai, boleh tak apa-apa. Barakallahu fikum. Kain kalau memang tidak ada warna putih, yang ada apa adanya, barakallahu fikum, silakan pakai. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jangan memberat-beratkan diri. Tapi kalau ada ya silakan, karena itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Qalat lima. Baik. Ya ummul mukminin arini mushafaki. Qultu lima. Qala la'alla u'allifal Qur'ana alayhi. Fa innahu yuqra'u ghayru mu'allifin. Qultu wa ma yadruka annahu ayyuhu qara'ata qablu innama nazala awwalu ma nazala minhu surah min al-mufassal biha dhikrul jannati wan nar hatta idza saba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram walau nazala awwala shay'in la tashrabu al-khamra laqalu la nad'u al-khamra abada walau nazala la taznu laqalu la nad'u az-zina abada laqad nazala bi makkata ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inni la jariyatun al'abu bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar wa ma nazalat suratul baqarah wan nisa illa wa ana 'indahu qala fa akhrajat lahu al-mushaba fa'amalat 'alayhi ayas-suwar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata orang Irak ini, la'alli u'allifal Qur'ana 'alaihi. Ini boleh jadi aku akan menggabungkan Al-Qur'an apa yang kudapatkan. Fa innahu yuqra'u ghairu mu'allafin, karena Al-Qur'an dibaca tanpa tergabung menjadi satu mushaf. Sipulan ada sekian, sipulan ada sekian, ada barakallahu fikum. Qalat wa ma yadurruka ayyuhu qara'ta qablu. Barakallahu fiik. Wa ma yadurruka ayyuhu qara'ta qablu. Kata Aisyah, apa yang memudharati engkau? Baik. Ayat manapun yang kau baca silakan. Inna ma nazala awwalu ma nazala min suratun minal mufassal. Baik. Surah yang paling pertama turun adalah surah-surah mufassal. Fiha dikrul jannati wan nar. Padahalnya pembahasan tentang surga dan neraka, iman, masalah syirik dan seterusnya. Ini masalah akidah, penanaman. Masalah akidah, hatta idza saban nasu ilal islami nazalal halal wal haram. Kata Aisyah, ketika barakallahu bikum Islam ini datang pertama kali, maka yang menjadi pembahasan pertama adalah masalah akidah, masalah surga dan neraka, masalah ini dan itu. Barakallahu bikum. Ketika orang sudah pada masuk ke dalam Islam, nazalal halal wal haram. Setelah kokoh keyakinan mereka, akidah mereka, tauhid mereka, maka turunlah permasalahan halal dan haram. Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra. Seandainya yang pertama kali turun ayat tentang masalah hal haram, seperti haramnya minum khamr, laqalu la nada'ul khamra abada. Jadi mereka tidak akan mau masuk Islam, mereka akan mengatakan kita tidak akan boleh, tidak akan mau meninggalkan khamr. Barakallahu fiik. Karena yang menjadikan mereka mau tunduk patuh, taat dengan perintah dan larangan, karena keimanan ini. Baik. Orang kalau tidak ada barakallahu fiikum keimanannya, mereka tidak mau terikat. Tidak akan terikat barakallahu fiikum. Oleh karena itu, semakin kuat keimanan seorang, semakin dia taat akan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya turun ayat pertama langsung tidak boleh minum khamar, maka orang tidak akan mau. Barakallahu fiikum. Tapi ketika yang turun pertama kali adalah surga neraka, siapa yang tidak mau masuk surga? Semua pengen masuk surga. Lah ketika mereka pengen masuk surga, ada syaratnya. Anda harus melakukan ini dan tinggalkan ini. Ketika ini sudah menjadi kuat dalam hati mereka, kita bakal dapat surga. Kalau tidak, akan masuk neraka. Barakallahu fiikum. Maka ketika diperintahkan untuk mereka meninggalkan minum khamr, mereka begitu cepatnya mereka meninggalkannya. Barakallahu fiikum. Baik. Oleh karena itu Aisyah mengatakan, seandainya ayat pertama yang turun tentang masalah halal dan haram, niscaya mereka tidak akan meninggalkan khamr. Wala nazala taznu. Seandainya yang turun pertama kali adalah larangan untuk berzina, laqaul la nadau zina abada, niscaya mereka akan mengatakan, oh kita tidak akan meninggalkan perbuatan zina. Laqad nazala bi Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inni la jariyatun al'ab. Sungguh telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah dalam keadaan aku masih anak kecil bermain. Balis sa'atu mau'iduhum was'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat itu adalah perjanjian untuk mereka, was'atu adha wa amar. Sementara barakallahu hari kiamat adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan sangat pahit. Wa mana nazalat suratul Baqarah wan nisa illa wa ana indahu. Dan tidaklah turun suratul Baqarah dan Nisa kecuali aku ada di sisi Rasulullah. Qala fa akhrajat lahu al-mushafa. Kemudian dikeluarkanlah oleh Aisyah mushafnya. Baik. Kata barakallahu alaikum, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kana kisah hadzal iraqi kanat qabla an yursila Utsman al-Mushaf ila al-Afaq. Sepertinya kejadian ini, orang Irak ini yang meminta kepada Aisyah, dari catatan Al-Qur'an ini sebelum Utsman radhiyallahu taala anhu mengirim mushaf-mushaf salinan ke negeri-negeri kaum muslimin. Barakallahu alaikum. السور. طيب kita teruskan barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid qala sami'tu Ibn Mas'ud yaqulu fi bani Israil wal Kahf wa Maryam wa Taha wal anbiya innahunna min al-'itaq al-awwal wa hunna min al-taladi. يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول. بارك الله فيكم. Ini hadis Ibn Mas'ud, kata al-Hafidh wa al-Gharrini ha'una annahu in hadis surah nazarat di Makkah wa annaha murattaba fi mushaf Ibn Mas'ud kama hiya fi mushaf Uthman wa ma taqdimihinna bin nuzuli fa hunna mu'akharatun fi tartibil masahib wal muradu bil itaqi wa huwa bi kasril muhmalati annahum min qadimi ma nazal. Tabarakallahu bikum. Dikatakan di sini surah Bani Israil wal Kahfi wa Maryam wa Taha wal anbiya innahunna min al-itaq al-awwal. Barakallahu bikum. Yang termasuk surah-surah yang diturunkan pertama kali. Barakallahu bikum. Qala rahimahullahu taala حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبع اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. berkata البراء رضي الله تعالى عنه تعلمت سبح اسم ربك الأعلى aku telah mempelajari menghafal surah sabih اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum hijrahnya beliau. Artinya bahwa surah ini surah yang awal-awal pertama kali turun. Barakallahu bikum. Wa bi awakhir al-mushafi ma adali. Yani Al-Qur'an ini barakallahu bikum. Kalau disusunannya mulai dari Fatihah sampai An-Nas, ini bukan tertib rentetan turunnya barakallahu fikum. Tapi tertib sesuai dengan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ketahui pasti bahwa surah Al-Alaq, subbih isma rabbikal ladzi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq, ini kan surah pertama atau ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tertibnya dia di belakang di juz 30 barakallahu fikum dan seterusnya. Intinya di sini bahwa barakallahu fikum enggak mesti ayat atau surah itu duluan diturunkan, juga posisinya dalam mushaf duluan. Paham barakallahu fikum? Baik. Seperti dikatakan tadi surah Al-Baqarah, di awal-awal barakallahu fikum. Awal-awal turun. Baik. Surah Bani Israil. Baik. Surah Bani Israil wal Kahfi wa Maryam wa Taha wal Anbiya. Ini termasuk surah-surah yang awal-awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya berada di pertengahan-pertengahan dalam susunan mushaf. Barakallahu fikum. kita ajukan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.